لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فاتت به قومها تحمله قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم معرضون ما كان لله أن يتخذ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم معرضون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله تعالى kita akan memulai membaca juz yang keempat dari buku Aisar Lishighar. Pada halaman 3 disebutkan kerangka bahasan juz ini. Materi pada juz 4 yang pertama, hukum nun sukun. Hukum nun sukun. Yang kedua, hukum mim sukun. Ketiga, idgham dan izhar pada huruf-huruf selain nun dan mim. Kemudian yang keempat, ini tidak tertulis, yaitu hukum tebal dan tipisnya huruf ra. Tebal dan tipisnya huruf ra. Nah, toyib, kita mulai dari yang pertama, hukum nun sukun. Nah, ada empat hukum yang dialami oleh nun sukun. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, kemudian ikhfa dan qalb. Izhar yakni membaca nun sukun dari makhrajnya, yaitu dari ujung lidah ditempelkan ke gusi tanpa menambah ukuran gunnah, tanpa menambah ukuran gunnah. Ya. Dun sukun memiliki gunnah. Gunnah yang ada pada nun sukun itu kadarnya menyesuaikan hukum yang dialami. Kalau hukum yang dialami oleh nun adalah hukum izhar, maka kadar gunnahnya adalah kadar gunnah asli sebagai sifat bawaan dari nun, ya, gunnah sebagai sifat bawaan dari nun, an ya, sekadar itu saja. Dan akan bertambah bila yang dialami oleh nun adalah hukum ikhfa misalkan, atau itu qamil gunnah, akan bertambah ukuran gunnah. Ya, jadi yang namanya izhar pada nun sukun adalah kita mengucapkan nun dari makhrajnya, ya, tidak dari selain makhrajnya, ya, tapi dari makhraj aslinya, dan memberikan gunnah sekadar ukuran gunnah asli sebagai sifat bawaannya. Kapan nun itu dialami atau mengalami izhar? Jika bertemu dengan huruf-huruf halqi. Demikian para ulama kita, dan tentu mereka mengambil dari para ulama sebelumnya, ya, dengan sanad yang terus bersambung hingga Rasulullah SAW, yang sampai kepada kita adalah bahwa bacaan Rasulullah SAW adalah dengan membaca nun sukun dengan jelas dengan izhar ketika bertemu dengan huruf-huruf halqi, hamzah, dan kho. Ada sedikit khilaf memang di antara periwayat Al-Qur'anul Karim, ya, tentang huruf apa saja yang nun sukun diizharkan padanya. Namun secara mayoritas, ya, jumhur membaca izhar سَيُنْغِضُونَ وَالْمُنْخَنِقَةُ. Contoh-contoh bacaan izhar pada nun sukun yang bertemu dengan huruf-huruf halqi dalam suatu kalimah, dalam satu kata. Baik, tanda izhar jelas, apa tandanya? Sukun. Sukun di atas huruf. Contoh lain, min ahadin, nun sukun bertemu hamzah pada kalimat yang berbeda. Bawahnya, in hadha man alaiha, faman hajja min ghillin, min khalaqin. Nun sukun bertemu dengan huruf halqi pada kalimat yang berlainan. Coba antum baca kolom yang kedua dari min ayatin sampai saman khafa. Ya, baca. Fadhal. Contoh. Gunnah tidak hilang, tidak mungkin hilang dari nun, ya. Dan diusahakan, ya, kita berikan apa sifat gunnah ini dengan secukupnya min, ya, tidak bahkan apa tidak kemudian apa hilang mid atau putus suaranya, gunahnya mid ayatin, ya, tidak, tetap ada gunah min ayatin, tetap berjalan suara dari nun sukun. Halaman 5. Hukum nun sukun juga dialami oleh tanwin. Ya, hukum nun sukun juga dialami oleh tanwin. Dia mengalami apa yang dialami oleh nun sukun, ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada qalb. Ya. Sekarang contoh-contoh bacaan idhar pada tanwin. Makinun aminun. Wa jannatin alfafan. Tayran ababila. Wa sab'atin idza raja'tum. Tanwin bertemu hamzah. Sekarang tanwin bertemu ha. Baris keempat. Wijahatun huwa muwalliha. Ummatun hiya arba min ummatin. Qaryatin hiya ashaddu quwwatan. Fariqan hada. Contoh tanwin bertemu ha. Tanwin bertemu ain. Contoh paling bawah. Bi kulli syai'in 'alimun. Wasi'a kulla syai'in 'ilman. Coba ulangi. Bi kulli syai'in. Berikutnya tanwin bertemu ha. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafizun. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafizun. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafizun. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafizun. Bertemu dengan ghain. Kana afuwan ghafuran. Kana afuwan ghafuran. Mithaqan ghalidhan. Mithaqan ghalidhan. Zawjan ghairahu. Zawjan ghairahu. Fadhan ghalidhal qalbi. Berikutnya masih tanwin bertemu ghain. Kemudian bertemu dengan ha. Ya. Dua contoh yang di bawah. Qiradatan khasi'ina. Qiradatan khasi'ina. Qiradatan khasi'ina. Mithqala dharratin khairan. Mithqala dharratin khairan. Hatta ja'alnahum hasidan khamidina. Hasidan, sad tebal, ha, dal, titis. Hatta ja'alnahum hasidan khamidina. Hatta ja'alnahum hasidan khamidina. Baik, jadi huruf halqi ada berapa? 6 apa saja? Hamzah, ha, ha, ain, wain, ha, kha, ya. Yang tadi kita sebutkan ya, adanya khilaf di antara atau ya di antara para para qurra, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan kha dan wain, ada di antara mereka yang membaca dengan ikhfa ya. Jadi contoh yang paling bawah dibaca hasidan khamidin ya, dibaca dengan ikhfa. Namun ini hanya satu dari sekian para periwayat Al-Qur'an tadi. Jumhur membaca dengan izhar seperti yang tadi kita baca. Kemudian kita masuk halaman berikutnya. Kita baca dulu, insyaallah nanti akan kita terangkan. Bunyanun. Bunyanun. Bunyanan. Bunyanan. Bunyanahu. Bunyanahu. Bunyanahum. Bunyanahum. Qinwanun. Qinwanun. Sinwanun. Sinwanun. Sinwanin. Ad-dunya. Ad-dunya. Baik. Contoh-contoh tadi adalah bacaan apa? Nun sukun bertemu dengan ya dan wawu yang semuanya kita baca dengan mengidharkan nun. Padahal yang ditemui bukan huruf halqi, huruf ya, huruf lidah. Wawu huruf bibir. Ya. Baik. Mestinya dibaca dengan hukum idgham. Namun kalimat ini ya kita baca dengan mengidharkan nun. Ya, demikian para ulama semuanya membaca nun pada kalimat-kalimat ini dengan idhar. Nah, sebabnya apa? Sebabnya adalah letak nun sukun dan huruf-huruf ini ya yang bersatu dalam kalimat ya, dalam kata ya. Jadi tidak dibaca dengan idgham namun dibaca dengan idhar. Baik. Idhar apa? Ya idhar gitu aja ya. Mutlak tanpa ada qaid. Kalau idhar yang tadi kita baca sebelumnya namanya idhar apa? Halqi. Idhar halqi. Itu idhar yang terkait dengan huruf-huruf halqi. Ya. Baik. Ada lagi idhar syafawi. Ya. Idhar pada mim yang asalnya pada asal makhrajnya adalah di syafah. Adapun ini idhar mutlak begitu aja, tanpa ada qaid, tanpa ada penisbatan kepada makhraj ya, tenggorokan ataupun bibir. Baik. Idhar mutlak demikian disebutkan dalam ilmu tajwid. Baik, kita baca bawahnya. Qalu banu lahu bunyanan. Qalu banu lahu bunyanan. Assasa bunyanahu ala taqwa. Assasa bunyanahu ala taqwa. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan. قل متاع الدنيا قليل وآتيناه في الدنيا حسنة وصاحبهما في الدنيا معروفا dan bacaan idhar ya. Idhar mutlak ya, kita sisipkan di sini. Baik. Hukum yang kedua adalah hukum idgham. Ya, mulai halaman 8 dan seterusnya kita akan membaca contoh-contoh bacaan idgham sampai halaman 15. Baik, 8 halaman. Nun sukun atau tanwin diidghamkan pada 6 huruf yaitu huruf yang terdapat pada kata yarmuluna, pada kata apa? Yarmuluna, yarhamukallah. yarmuluna, ya ra mim lam wawu dan nun. Coba antum ucapkan kata ini, yarmuluna. Yarmuluna. Lagi. Yarmuluna. Nah, sebutkan huruf-huruf penyusun kata yarmulun. Urutan. Ya, ra, mim, lam dulu, wawu, nun, yarmulun. Lagi. Nah, itulah huruf-huruf di mana nun sukun atau tanwin diidghamkan, yaitu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian enam huruf ini terbagi menjadi dua. Yang empat yaitu ya, nun, mim dan wawu, yanmu, terjadi padanya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Baik, sekarang kita baca halaman 8, idgham nun sukun atau tanwin pada huruf ya, pada huruf ya. Baik. Hisaban yasiran. Tanwin bertemu ya. Apa yang terjadi? Idgham. Huruf nunnya hilang. Suara nun pada tanwin hilang, masuk ke dalam huruf ya. Ya, secara hukum ada tasydidnya, hisabai ya, musyaddadah secara hukum. Walaupun kita tidak mendapati tanda tasydid di sini. Ya, walaupun kita tidak mendapati tanda tasydid di sini, namun secara hukum ya di tasydid, hisabai. Ya. Kita baca hisabai yasiran. Hisabai yasiran. Hisabai yasiran. Maniyyumna. Maniyyumna. Ada gunnah atau tidak ketika tanwin sudah masuk ke ya? Ada. Makanya dinamakan idgham bi gunnah. Ya. Ya pada dasarnya tidak memiliki sifat gunnah. Namun ketika ada nun sukun atau tanwin sebelumnya, maka muncullah gunnah itu. Ya. Gunnah tadi muncul. Ya. Sisa dari sifat tanwin yang diidghamkan ke dalamnya. Coba kita perhatikan hisabai ya, seperti ini. Cara membaca idgham pada nun atau tanwin setelah masuk ke dalamnya ada gunnahnya. Hisabai. Coba. Bayi. Ya, dirasakan ada dengung di sekitar hidung. Ya. Baik. Jadi kalau hanya sekedar masuk kia, ya, tanpa gunnah, ya ini bukan bacaan jumhur, ya, bukan bacaan jumhur para qurra. Contohnya hisabai. Kalau ini belum ada gunnah, hisabai, bai dengan bai, ya, bandingkan bai dan bai. Nah, bacaan kita dengan gunnah, hisabai yasiran, hisabai yasiran, mani. Nah, ini kalau ini ya yang bertasydid, ini enggak ada gunnahnya, mani. Namun begitu masuk ke ya, tanwinnya muncul gunnah, maniyyumna. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Dan gunnah pada nun sukun yang masuk ke dalam ya, gunnahnya termasuk gunnah yang paling sempurna, paling lama. Ya, seperti kita membaca nun yang bertasydid, inna ya, mayakhsha ya, hisabai yasiran, ya, gunanya sekadar itu, sekadar nun yang bertasydid. Ayakhsifabikum. Ayyataqaddama aw yata'akhkhara. قل كل يعمل قل كل بدأ كان قف دان كاف قل كل قل كل qaf, di paling belakang dari pangkal lidah, gaf, pangkal lidah di depan huruf qaf. Qul kullu ya'malu, tadhunnu an yuf'ala biha faqiratun, kullu yajri li ajalin, ya cukup ya. Ini contoh idgham pada ya, contoh idgham pada nun. Ma lahu min nafadin, ya, halaman 9, dibuka dulu halaman 9. Ma lahu min nafadin, taubatan nasuhan, inna dhunnu illa dhannan, ya. Perhatikan nun-nunnya, nun ya, yang bertasydid ini harus diperhatikan ya, gunanya diusahakan sempurna. Inna dhunnu illa dhannan, qalu lan nu'thiraka, nah, kita lihat di sini ada tanda tasydid di atas nun yang mengalami idgham ya, nun atau tamim sebelumnya mengalami idgham ke nun, maka ada tanda tasydid di atas nun yang diidghami ya. Berbeda dengan yang sebelumnya idgham pada ya ada tasydidnya, tidak enggak ada. Baik. Nah, ini diterangkan oleh para ulama ya, menunjukkan bahwa tanwin atau nun sukun yang masuk ke dalam nun itu termasuk idgham kamil. Idgham apa? Kamil, sempurna. Adapun idgham nun sukun atau tanwin pada ya, idghamnya apa? Naqis. Ya, tidak sempurna. Sehingga tidak ada tasydidnya. Itu sebagai tanda ya, idghamnya naqis. Tidak adanya sukun pada huruf yang diidgham menunjukkan ya, sudah mengalami idgham ya, sudah mengalami idgham, tidak dibaca idhar lagi. Dan tidak adanya tasydid menunjukkan apa? Idghamnya tidak sempurna. Nah, sehingga apa? Ketika nun sukun masuk ke ya dengan tidak sempurna, masih ada sifat gunnah, masih ada sifat gunnah sebagai bawaan dari nun. Hisabai, ada gunnahnya. Walaupun nunnya hilang secara zat, namun masih ada sebagian sifat yang terbawa. Adapun nun masuk ke nun, ya termasuk idgham kamil, idgham yang sempurna. Ya, kemudian dari mana gunnahnya? Yang gunnahnya bukan bawaan dari huruf nun yang masuk, tapi ya karena memang huruf nun itu sendiri memang memiliki apa? Gunnah. Huruf nun yang kedua pada asalnya sudah memiliki gunnah. Jadi bukan bawaan dari nun yang sebelumnya, namun merupakan sifat yang memang terus ada pada huruf nun yang kedua yang sudah bertasydid. Baik. Kita lanjutkan dengan membaca dua baris terakhir halaman 9. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, fadhuqu falan nazidakum illa adzaban, fadhuqu falan nazidakum illa adzaban, Ulangi. Faduku. Halaman 10. Idgham nun sukun atau tanwin pada mim. Bunyanum marsusun. Fanuzulum min hamimin. Wa ka'sim min ma'inin. Li'ajalim musamman. Li'ajalim musamman. Ya, harusnya ditanwin itu. Mimnya bukan fathah saja, namun tanwin mestinya. Asalnya munsharif ada tanwinnya, musamman. Ya, munsharif. Bukan musamma, tapi musamman. Ya, memang kalau diwakofkan ya musamma. Ya, namun asalnya dia tanwin. Baik, adakah tanda tasydid pada bacaan idgham nun sukun pada mim? Ada. Menunjukkan idghamnya apa? Kamil. Gunnahnya dari mana? Dari sifat nun yang tersisa atau dari bawaan dari mim? Bawaan dari mim. Jadi kalau kita membaca mim sukun atau mim musyaddadah, mim bertasydid atau nun bertasydid, gunnahnya datang secara tabii atau ada upaya dari kita? Tabii ya. Ya, enggak bisa kita hindari. Namun kalau iya, kita gunnahkan dengan upaya atau datang dengan sendirinya? Dengan upaya ya. Karena memang bukan sifat asli dari huruf ya. Ai ya, aslinya apa? Ai. Baik. Jadi memang nun sukun ketika masuk ke ya, sifat dari nunnya masih tersisa, terbawa ya, ketika kita sudah melafadzkan huruf ya. Nah, kita lanjutkan dua baris terakhir halaman 10. Yunadunahum alam nakum ma'akum. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ Halaman 11. Idgham nun sukun atau tanwin pada waw ya, juga namanya idgham bi gunnah. Sisa gunnah dari tanwin atau nun terbawa pada huruf wawu. Thayyibatin wa abkaran. Thayyibatin wa abkaran. Min wujadikum. Empat baris terakhir. La maqatu'atin wa la mamnu'atin. La maqatu'atin wa la mamnu'atin. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin. Bi akwabin wa Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'imin. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. طيب. Demikian idgham bi gunnah. Kemudian yang kedua, idgham bila gunnah, sisa dari huruf yarmulun setelah dikurangi yanmu tinggal lam dan ra. hukum nun sukun atau tanwin bertemu lam dan ra adalah idgham bila gunnah. Nunnya atau tanwinnya hilang. Ya, hilang secara total. Ya, tidak ada lagi zatnya, tidak pula ada sifat yang tersisa. Nah. Contoh idgham pada lam. Wasiyatan li azwajihim. Wasiyatan li azwajihim. Mata'an lakum. Mata'an lakum. Qawmun la ya'qiluna. Qawmun la ya'qiluna. Liqawmin la yu'minuna. Liqawmin la yu'minuna. Walakin la tafqahuna. Walakin la مصدق لما معكم مصدق لما معكم قولا لينا قولا لينا ويل للمطففين ويل للمطففين. طيب halaman 13 juga contoh-contoh bacaan idgham nun sukun atau tanwin pada lam. Dua contoh terakhir halaman 13. Wa ta'kuluna turatha aklan lamman. Wa ta'kuluna turatha aklan lamman. Ulangi. Wa ta'kuluna turatha aklan lamman. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Tanwin bertemu mim idgham di gunnah. Wa anharum min, min ketemu lam, min labanin idgham bila gunnah. Tanwin bertemu lam juga idgham bila gunnah, min labanin lam ghayyar ta'am. Yang kedua idgham nun sukun pada ra. Ya, contohnya halaman 14, mir rahiqin. Mir tebal. Mir rahiqin. Mir rahiqin. Mir rabbika. Mir rabbika. Ar-ra'ahu. Ar-ra'ahu. Mir rizqihi. Tipis apa tebal? Tipis, karena roknya kasrah. Mirri. Mirrizqihi. Mirrizqihi. Mirruhina. Mirruhina. Mirrahmatihi. Mirrahmatihi. Marrahima. Marrahima. Fa'irraja'aka. Halaman 15. Empat baris terakhir. Walikulli ummatir rasulun. Walikulli ummatir rasulun. Mimnya digunakan. Walikulli ummatir rasulun. Inna Allaha ghafurur rahimun. Inna Allaha ghafurur rahimun. Wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiban. Wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiban. Walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyina. وخاتم النبيين وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب كلمه النبيين tertulis dengan huruf ya berapa jumlahnya? Huruf ya-nya berapa yang tertulis dalam Rasul Mushaf? Satu ya. Satu kan? Yang tertulis dalam Rasul Mushaf cuma satu ini ya. Padahal harus dipanjangkan Yi ya. Karena jamak, jamak dari An-Nabi, Nabiyin. Maka gak boleh kita menambahkan ya sendiri ya, ya apa? Bersambung dengan ya yang pertama tadi ya. Namun diberi tanda saja, tanda mat ya. Antara ya dan nun ada huruf ya, ya menandakan bahwasanya kasrah pada yi ya panjang Nabi yi. Taib, coba dibuka lagi halaman. Taib, halaman 7. Halaman 7. Kontrol ini di bahasa mulai baris ke 3. Qalu ibnu Qalu nub Qalu ibnu lahu bunyanan assasa bunyanahu ala taqwa. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة بنوا بنوا كان بنوا بنوا وابونا دي كبير. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة حسن cukup. Berikutnya قل متاع الدنيا قليل وآتيناه في الدنيا حسنة وصاحبهما في الدنيا معروفا معروفا ضمهنا سمرناك معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا اي محسن تفضل halaman 8 hisaban yasira hisaban yasira maniyyunna lagi maniyyunna hasan sayadzakkaru man yakhsha khanya ditebalkan yakhsha سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى أَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ خَ أَتَ سِن يَخْشِفَ صَ سِن هي bukan شِف يَخْشِفَ ulang أَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ قل كل يعمل okay. قل كل يعمل قل كل يعمل أحسن cukup. Berikutnya تظن أن يفعل بها فاقرة lagi تظن أن يفعل بها فاقرة ulangi, tadi yang pertama justru lebih pas nunya jangan panjang tazunnu, nunya pendek tazunnu أن يفعل بها فاقرة ya, ketika menggunakan nun ini dikembalikan tazunnu tazunnu أن تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ kurang panjang ai gunanya kurang lama sekali lagi تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ نعم كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ pulang وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ayy satu lagi. Waburriyat. Waburriyatil jahimu liman yara. Z. Z. Z. Ulangi. Wabur. Waburriyatil jahimu liman yara. Ya, bukan burriya, burriza. Asal. Barakallahu. Cukup. Cukup. Ya. Fadal. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Lagi. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Ahsan. Halaman 9. Ma lahu min afadin. Una. Min. Ma lahu min nafadin. Taubatan nasuhan. Kurang guna. Taubatan nasuhan. Taubatan nasuhan. Inna dunnu illa dunnan. Masih salah. Inna dunnu illa dunnan. Nah, belum. Illa panjang lamnya. Illa panjang. Illa. Illa ya, dua rakaat lamnya. Ya, ulangi. Inna dunnu illa dunnan. Ya, tinggal sekarang menyempurnakan gunnah. Inna dunnu illa dunnan. Inna dunnu illa dunnan. Ada berapa nun tasydid? Ada berapa? Itu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Nah, di tiga tempat itu harus berusaha menyempurnakan gunnah. Coba. Inna dunnu illa dunnan. Ya, lumayan. Qalu lan nu'siraka. Ahsan. Cukup. Min nutfatin idza tumna. Lagi. Jangan sampai ada pantulan suara. Tina. Tin i. Dan tina i tapi tin i. Min nutfatin. Min nutfatin idza tumna. Sultanan nasiran. Naqata bismin nurikum. Ulang. Naqata bismin nurikum. Qafnya ditebalkan. Naqo. Naqata bismin nurikum. Naqata bismin nurikum. Naam, Hasan. Min nutfatin khalaqahu. Masih ada pantulan. Tina kho. Jangan sampai mantul. Min nutfatin khalaqahu. Min nutfatin khalaqahu. Tin masih. Tin kha. Tin kha. Min nutfatin khalaqahu. Ahsan, barakallahu fiik. Berikutnya. Wa qulu hifdhatun naghfir lakum khatayakum. Ulangi. Wa qulu hifdhatun naghfir lakum khatayakum. Sempurnakan dhammah. Wa qulu qulu. Wa qulu hifdhatun. وَقُولُوا حِفْظَةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. أحسن. فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى. الذِّكْرَى. Nafas yang keluar. Ulangi. Bukan suara antulan, suara nafas. فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى. Iya, أحسن. Sekejap. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Ulangi, ذُوقُوا, cukup dua harokat. فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Hasan. Berikutnya. Bunyanum marsusun nuzulum min hamimin. Ulangi. Bunuzulum min hamimin. Ulangi. Panuzulum min hamimin. Naam. Waka'sim min ma'inin. Naam. Di'ajalim musamman. Ahsant. Berikutnya. Min maghramin musqaluna fi quram muhassanatin. Lagi, fi cukup dua harokat. Fi quram. Fi quram muhassanatin. Masih kepanjangan. Fi kepanjangan. Fi quram. Fi quram. Masih kepanjangan. Fi quram. Fi quram muhassanatin. Ayo. Bal huwa Qur'anum majidun. Ulangi. Hamzahnya panjang. Qur'an. Bal huwa Qur'anum majidun fi lawhim mahfudin. Win, tebal. Fi lawhim mahfudin. Belum gunah. Lawhim mahfudin. Gunahnya panjang. Fi lawhim mahfudin. Baik, Hasan. Berikutnya. Fi jidiha hablum mim masadin. Kurang. Ada dua tempat mim tasdid. Hablum mim. Fi jidiha hablum mim masad. Belum. Hablum mim masadin. Kurnanya sempurna. Fi jidiha hablum mim masadin. Hablum mim masadin. Hablum mim. Di dua tempat mim. Hablum. Hablum mim masadin. Ada mim tasdid setelah lam. Hablum mim. Tahan. Fi jidiha hablum mim masadin. Alam yakun nutfatim mim manijin. Nah, belum. Ulangi, ulangi. Alam. Alam yakun. Mana yakun? Masuk ke nun tidak? Masuk ke nun? Masuk. Coba lihat lagi. Tidak masuk ke nun. Yaku saja. Bukan yakun tapi yaku. Alam yaku nutfatim mim manijin. Alam yaku nutfatam. Fathah. Nutfatam mim manijin. Sekali lagi. Alam yaku nutfatam mim manijin. Ada tasydid pada ya terakhir. Manijin. Sekali lagi. Agak sulit memang ini. Ulangi. Sekali lagi. Alam yakun nutfatim mim maniyin. Barakallahu fiik. Anakallah. Ya. Ya. Coba diulangi yang tadi dibaca akhir. Fi jidiha. Fi jidiha hablum mim masadin. Mim masadin. Gunahnya di dua tempat. Mim dan mim ada dua itu. Ya. Fi jidiha hablum mim masadin. Ahsan. alam yakunut fatam mim maniyin. Kafnya panjang tidak? Yaku. Panjang atau pendek? Pendek. Iya. Alam yakunut fatam mim maniyin. Itu namanya belum pendek. Yakunu langsung ke nun. Yakunu. Alam yakunut fatam mim maniyin. Hasan barakallahu fiik. Fadhal. Yunadunahum alam nakun ma'akum wa yatufu alaihim wildanum muhalladun. Ya, dunia hilang ya. Halaman 11. Baca baris kelima. Baris kelima baca. La maqtu'atin. La maqtu'atin wa la mamnu'atin. Qafnya, ta-nya panjang. Maqtu'atin. La maqtu'atin wa la mamnu'atin. Ya, ta-nya. Bi akwabin wa barika. Panjang ronya. Bi akwabin wa abariqa wa kasin. Wa abariqa. Ronya panjang. Wa abari wa abariqa wa aksin. Ahsan. Berikutnya. Tarawhu wa raihanu wa jannatu na'imin. Ulangi, roknya tebal. Faro, bukan fara. Tarawhu. Tarawhu wa raihanu wa jannatu na'imin. Baik. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'siman. Kurang, gunanya kurang. Lagwan. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. أحسن. Berikutnya. Halaman 12, baris kelima. Wailun. Wailun likulli humazzatin lumazzatin. Ulangi. Wailun. Wailun likulli humazzatin lumazzatin. Abas. Walam walam yaqul lahu kufuwan ahadun. Ahsan. Barakallahu fiik. Berikutnya. Jama'nahum liyaumil la raiba fihi faqulan faqula lahu qawlan layyanan la'allahu yatadakkaru. Layyinan kasrah. Faqula lahu qawlan layyina. Ulangi. Waqula lahu qawlan layyina. Qawlan layyina la'allahu yatadakkaru. Baik, barakallahu. Halaman berikutnya. Baris kelima. Walitakuna. Walitakuna ayatan lil mu'minina. Nunnya dipendekkan. Walitakuna ayatan. Walitakuna ayatan lil mu'minina. Ayatan lil mu'minina. Ahsan. Wa an harum min. Panjang hanya. Wa an harum min khomril ladzatil lil syaribina. Ladzatil lil syaribina. وأنهار من خمر لذة لل وأنهار من خمر لذة للشاربين. بارك الله فيك. جدا. وتأكلون التراث أكل وتأكلون التراث أكلا لما. أحسن. بواهنا. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. بارك الله فيك. بارك الله. Berikutnya. Halaman 14 baris kelima. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahimun. Walakin rahmatan mir rabbika. Naam, ahsan. Berikutnya. يجد له شهابا رصدا يجد له شهابا رصدا نعم وضرب الله مثلا الرجلين أحسن berikutnya ولكل أمة رسول Inna Allah ghafurur rahimun. Baik, ulangi lagi. Wali kulli ummatir rasul. Wali kulli ummatir rasulun. Inna Allah ghafurur rahimun. Baik, ahsan. Berikutnya. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiban. Naam. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyina. Ulangi. Rasula. Rasul. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyina. Ahsan. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah.